Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sekarang kita akan membaca surat tafsir dari surat At-Tur dengan syarah dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Batur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم داعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Ayat yang pertama, والطور, demi gunung Tur. Wa kitabin mastur, dan demi kitab yang ditulis. Fi raqqin manshur, pada lembaran-lembaran yang tersebar, lembaran-lembaran yang tertulis. Wal baitil ma'mur, dan demi rumah yang dimakmurkan. Was-saqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan. Wal bahril masjur, demi laut yang dipenuhi. Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu adalah sebuah kepastian dan itu akan terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah azab Allah Azza wa Jalla. Yawma tamuru as-sama' yawma tamuru as-sama'u mawra, pada hari di mana langit itu bergetar dengan goncangan yang dahsyat. Wa tasirul jibalu sayra, dan pada hari di mana gunung-gunung yang ada berjalan hancur. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin, maka kecelakaan, kebinasaan pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan syariat Allah Azza wa Jalla. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, yang mana mereka dalam keadaan tenggelam menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yal'abun, mereka bermain-main. Ketenggelaman mereka dalam kekufuran, kesyirikan, mereka yal'abun, mereka bermain-main. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a, pada hari di mana mereka dijerongkokkan ke dalam api neraka dengan dorongan yang begitu kuat. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun, maka inilah neraka yang dulu kalian dustakan ketika di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya yang menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah perkara yang mulia. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan akan adanya hari kebangkitan, bahwa seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali mereka akan dihidupkan kembali, mereka akan dikumpulkan, dan disitulah terjadi huru-hara yang begitu dahsyat, terjadi hari kiamat yang mana manusia pada kejadian-kejadian tersebut akan mendapatkan hisab, perhitungan amalan, yang kemudian nasib mereka akan ditentukan imma mereka tinggal di surga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah mereka tinggal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirnya, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yuqsimu ta'ala bihadil umur al-azimah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara ini yang agung, perkara-perkara yang agung, al-mushtamilati, yang mencakup, alal hukmil jalila, atas hukum-hukum yang mulia, alal ba'thi wal jaza, menandaskan benarnya hari kebangkitan, menegaskan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah perkara yang ada. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada hamba-hambanya bahwa al-jaza, perhitungan amalan, kemudian balasan atas amalan-amalan yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala benar adanya. Lilmuttaqin walmukadzibin, balasan untuk orang-orang yang bertakwa dan balasan untuk orang-orang yang mendustakan. Fa'aqsama bitur, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tur. Apa itu at-tur? Alladhi huwal jabal alladhi kallama Allahu alaihi nabiyahu Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Yang mana itu adalah sebuah gunung yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada nabinya Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Dan para mufassirin mereka berselisih pendapat di mana at-tur ini. Namun saya pernah tanya kepada salah satu asatidzah, di mana at-tur ini posisinya? Beliau menjawab bahwa at-tur posisinya di negeri Mesir, di negeri Mesir. Naam. Wa auha ilaihi ma auha min al-ahkam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa ibn Imran apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan agungnya dan besarnya apa yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam, berupa penetapan hukum-hukum untuk dijalankan, untuk diamalkan oleh umatnya. Wa fi dzalika minal minnati wa alaihi wa ala ummatihi, dan pada peristiwa tersebut adalah anugerah yang teramat besar untuk Musa ibn Imran dan juga untuk umatnya. Ma huwa min ayatillahi al-'azimah, yang mana itu semua adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu agung. Wa ni'amihi allati la yaqdiru al-'ibadu laha 'ala 'addin wa la thaman, yang mana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mampu untuk menghitung ataukah menghargai dengan materi dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepada hambanya. Nah, karena itu adalah modal yang paling besar, modal yang terpastikan keuntungannya, bukan modal yang mengandung spekulasi. Ketika seorang hamba mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa bimbingan syariat, maka dengan tepat seorang hamba bisa mengerjakan amalan-amalan yang mengantarkan hamba tersebut ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan bimbingan-bimbingan kepada hamba-hambanya, tentu hamba itu akan ala hayratin, di atas kebingungan, mau berjalan kemana, mencari keselamatan kemana. Nah, memeniti jejak untuk menuju ke surga lewat mana. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan diutusnya para nabi, dengan diutusnya para rasul, agar mereka bisa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kitabin mastur. Allah bersumpah, wa kitabin mastur, dan demi kitab yang tertulis. Yahtamilu annal murada bihi al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu bihi kulla syai'in. Ada kemungkinan, kata beliau, bahwa yang dimaksud dengan kitabin mastur di sini adalah al-lawh al-mahfuz, yaitu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencatat padanya segala sesuatu yang akan terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Wa yahtamilu anna al-murada bihi al-Qur'anul 'Azim, dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim, alladhi huwa afdalu kitabin anzalahu Allahu muhtawiyan 'ala naba'il awwalin wal akhirin. Yang mana Al-Qur'an adalah seutama-utama kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang muhtawiyan, mengandung, yang memuat berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Wa ulumis sabiqin wal lahiqin, demikian pula pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, demikian pula peristiwa-peristiwa tentang perkara yang akan terjadi. Nah, ini tafsir dari wa kitabin mastur. Kemudian wa qawluhu fi raqqin, fi raqqin ay fi waraqin, pada lembaran-lembaran. Mansyur, mansyur maknanya maktubun musattarun, tertulis, ya, ditulis padanya, tercatat padanya. Zahirun ghairu khafiyin, yang jelas tanpa ada kesamaran padanya. Dan perkara-perkara yang terjadi sampai tegaknya hari kiamat telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La takhfa haluhu ala kulli aqilin basirin, dan perkara tersebut tidaklah tersamarkan atas orang yang berakal dan orang yang memiliki penglihatan. Kemudian ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal baitil ma'mur, wal baitil ma'mur, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan rumah yang dimakmurkan. Wa huwal baitul ladzi fawqa as-sama'i as-sabi'ah, dan itu adalah rumah yang berada di atas langit yang ketujuh. Rumah yang berada di atas langit yang ketujuh. Al-ma'mur, madal awqat bil malaikatil kiram, yang dimakmurkan, yang dipenuhi, yang senantiasa dihidupkan, madal awqat, sepanjang waktu, sepanjang masa, setiap detik yang berlalu, bil malaikatil kiram, dengan para malaikat yang mulia, alladhi yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin, yang mana setiap harinya didatangi oleh 70,000 malaikat, yata'abbaduna fihi lirabbihim, yang mana mereka senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah jumlah yang begitu banyak. Nah, mereka beribadah di tempat tersebut, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, thumma la ya'uduna ilaihi ila yawmil qiyamah, kemudian dengan jumlah yang tadi 70,000 malaikat tersebut, mereka ini tidak akan pernah kembali sampai tegaknya hari kiamat. Ya, berapa hari yang telah berlalu, berapa hari yang akan masih berjalan sampai tegaknya hari kiamat. Tentunya ini adalah jumlah yang begitu banyak yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nam itulah al-baitul ma'mur. Waqila, dan ada yang mengatakan, innal baital ma'mura huwa baitullahil haram. Dan ada yang menafsirkan bahwa al-baitul ma'mur secara makna, al-ma'mur artinya sesuatu yang dimakmurkan, yang dihidupkan. Dan itu adalah tafsir yang kedua di sini adalah baitullahil haram, yani al-Ka'bah. Baitullahil haram, al-ma'mur bit-ta'ifin, yang dihidupkan, yang dimakmurkan, yang diramaikan oleh orang-orang yang beribadah, bit-ta'ifin, oleh orang-orang yang melakukan tawaf. Wal musallin, demikian pula dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan salat. Wal zakirin, demikian pula diramaikan, dipenuhi oleh orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Azza wa Jal. Kulla waktin, setiap saat, tidak pernah sepi. Demikianlah kondisi Al-Ka'bah. Demikian pula wabil wufud ilaihi bil hajj wal umrah, senantiasa al wufud, rombongan-rombongan dari berbagai penjuru dunia berdatangan. Dalam rangka melaksanakan ibadah haji, demikian pula ibadah umrah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ketika sebuah ayat ada dua penafsiran yang mana hal itu tidak ada dan pertentangan padanya, maka kita bawa kepada dua penafsiran tersebut, artinya bisa ditafsirkan dengan nam al-baitul ma'mur yang berada di langit yang ketujuh, ataukah kita mengatakan bahwa itu adalah nam Makkah, yakni al-Ka'bah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kama aqsama Allah bihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengannya. Naam. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Wa haqiqun bi baitin afdhali buyutil ardi alladhi yaqsadahu bil hajj wal umrah ahadu arkanil islam wa mabanihi allati la yatimmu illa biha wa huwa alladhi banahu Ibrahim wa Ismailu wa ja'alahu Allahu mathabatan lin-nasi wa amnan an yuqsimallahu bihi wa yubayyinu min 'azamatihi ma huwa la'iqu bihi wa bihurmatihi. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah pada firman-Nya, wa hadzal baladil amin, nah, maka pantaslah dengan rumah, dan itu adalah seutama-utama rumah yang berada di permukaan bumi, yang mana rumah tersebut baitun atiq, rumah yang kuno, rumah yang telah umurnya panjang, yang senantiasa menjadi tempat tujuan bil haji, ya, untuk ibadah haji dan umrah. Naam, ahadu arkan al-Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam, wa mabanihi al-'idham, dan demikian pula mabna bangunan agama Islam yang agung, yang besar, allati la yatimmu illa biha, yang tidak sempurna kecuali dengannya. Wa huwa alladhi banahu Ibrahim wa Ismail, dan itu adalah rumah yang telah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ja'alahullahu masabatan lin-nasi wa amnan. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai masabatan, tempat kembali, ya, rujukan manusia, yang mana senantiasa manusia itu qalbunya muta'alliqun bihi. Nah, senantiasa terkait dengan rumah tersebut, kangen, ingin kembali, yang belum berangkat dan menuju nam Al-Ka'bah berharap, ya, menginginkannya. Kemudian orang-orang yang telah berjumpa dengan Al-Ka'bah senantiasa berharap untuk bisa datang ke berikutnya, kedua kalinya, ketiga kalinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada tempat tersebut amnan, keamanan, ya, dengan berbagai tipe manusia, jumlah manusia yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan kondisi ini pantaslah untuk Allah Subhanahu wa taala an yuqsima bihi, bersumpah dengannya, dengan Al-Ka'bah itu. Kemudian juga menjelaskan di antara keagungan-keagungannya, yaitu merupakan perkara yang pantas baginya, wa bihurmatihi, demikian pula kehormatan dari Al-Ka'bah tersebut. Tabarakallahu fikum, ini beberapa perkara nam yang dijadikan, ya, sebagai al-muqsam bihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.